DJ Bon Bon. Anjung hatiku, bila ku mengingat kamu, dan aku sangka teganya dirimu, kau hianat di cintaku. Bagaimana caranya untuk melupakan tentang kamu, agar tak terus merasa rindu, rindu yang terus menunggu. Terus merasa rindu, rindu yang terus merasa.